pada poin yang pertama dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada poin yang kedua. Semoga apa yang kita kasih bermanfaat. Na'am dan menjadi amal saleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.